berjalan sebagai nikmat, sebagai rahmat. Kalau Dajjal tidak, dia sebagai ujian yang malapetaka. Itu bedanya antara Al-Masih Ad-Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah yang merinci atau membahas tentang ciri-ciri dari Dajjal. Apa di antara cirinya? Hah? Ja'dun qatad, yaitu rambutnya keriting dan acak-acakan, tidak terurus, artinya tidak akan terurai. Qatad yani syadidul ja'd. Pernah lihat orang Papua? Ya, seperti itu dikatakan rambut yang ja'd. Qatad, rambutnya itu keriting dan tidak bisa terurai. Kemudian a'war, buta matanya sebelah kanan atau dua-duanya, sebelah kanan ka'annahu inabatun tawfiyah, seperti anggur yang terapung, artinya muncul keluar. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa sebelah kiri, tapi maksudnya sebelah kiri di sini, yang kiri itu jelek juga, tapi sifatnya tidak seperti yang kanan. Jadi Dajjal dua-duanya matanya itu ya buruk, tidak baik. Satunya buta, yang satunya lagi ya jelek. Kemudian jasim, jasim ya gempal ya. Kalau orang badannya besar, berisi, itu bahasa Arabnya jasim. Ya, bedanya dengan sanin. Kalau sanin itu artinya orang gendut. Ya, beda ya jasim dengan sanin. Kalau sanin gendut, kalau jasim ya gempal, artinya badannya itu berisi. Ada miripnya, disebutkan oleh Nabi ada miripnya. Ada mirip-miripnya juga. Mirip dengan siapa itu? Ya Ibnu Qatan, seorang yang mati di masa Jahiliyah. Atau disebut juga Abdul Uzza Ibnu Qatan. Ini diantara sifat atau ciri-ciri dari ya Dajjal. Ya, kemudian apa makna Dajjal? Dikatakan Dajjal ikut wazan fa'al. Apa makna Dajjal? Iya, kazzab, dusta. Sudah pernah kita sampaikan bahwa dahulu ada ulama yang menjarah orang yang suka berdusta dengan kalimat Dajjal, fulan Dajjal, Dajjalun minat Dajjalilah, Dajjal dari para Dajjal. In Dajjal artinya kazzab, pendusta. Ya, kemudian kita lanjutkan yang masih berkaitan dengan ya Dajjal. Atau sudah pernah kita sebutkan di sini ya, ya bahwa Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya atau di keningnya itu apa? ya kafara, kafir. Dan tidak ada yang bisa membacanya kecuali seorang muslim saja. Adapun orang kafir, ya tidak bisa membaca tulisan tersebut. Ya, kita lanjutkan. Ya, masih dalam riwayat Imam Muslim dari Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala. Qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات غداة فخفض فيه ورفع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di waktu pagi beliau bercerita tentang ya Dajjal. Kemudian beliau merendahkan suaranya dan meninggikan. Ya, artinya Rasulullah itu bercerita dengan intonasi. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Hingga kami menyangka bahwa Dajjal itu ada di ta'ifatun nakhl, di kumpulan, di sekumpulan pohon-pohon kurma. Artinya saking Rasulullah itu bercerita dengan intonasi tadi, ditinggikan, direndahkan, sahabat yang mendengarnya, ya mereka merasa sepertinya sudah ada Dajjal di pohon-pohon kurma itu. Dan ini Nabi ya bercerita di waktu pagi. Falamma ruhna ilaihi, ketika kami kembali kepada beliau di waktu sore, arafa dzalika fi wujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut dari wajah-wajah kami. Ya, maksudnya rasa takut tadi. Ya, Rasulullah tahu bahwa sepertinya sahabat ini takut. Takut dengan ya Dajjal. Qala ma sya'nukum? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada apa dengan kalian? Masya'alukum, jadi mahalukum, bagaimana keadaan kalian? Qulna ya Rasulullah, zakarta dajjala wadatan farafa'ata fihi wa khafadta hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Wahai Rasulullah, kau telah bercerita tentang Dajjal di waktu pagi, engkau meninggikan suara dan merendahkan, hingga kami menyangka bahwa dia sudah ada di balik pohon-pohon korma itu. Qala ghairu dajjali akhwafuni alaikum. Tidak ada yang aku paling aku takutkan ya atas kalian selain Dajjal. In yakhruj fikum fa ana hadijuhu dunakum. Kalau dia keluar di tengah kalian, maka saya akan menjadi hajij yang menjadi penolong kalian, menjadi hujjah kalian, yang akan menjadikan urusannya batil. Artinya Nabi lah yang akan membentengi sahabat. Jadi kalau dia keluar di tengah kalian, saya masih ada, ya saya akan melawan dia. Dan saya akan menerangkan kebatilan-kebatilan Dajjal. Fala yadurrukum. sehingga Dajjal itu tidak bisa memudaratkan kalian. Wa in yakhruj wa lastu fikum fakru'un hadiju nafsihi. Kalau dia keluar dan saya tidak ada di tengah kalian, maka setiap orang akan melindungi dirinya. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Dan Allah adalah pengganti saya atas setiap muslim. Artinya kalau saya sudah meninggal dan dia keluar di antara kalian, ya kalian bela diri kalian sendiri, lindungi diri kalian sendiri. Ya Allah lah yang akan menolong kalian. Innahu syabun qadad ayinuhu tawfiyah ka'anni usyabbihuhu bi'abdil Uzza ibn Qadan. Sungguhnya dia itu syab, pemuda, qadad, ya tadi keriting, dan sangat keriting rambutnya. Ainuhu tawfiya, ya matanya itu muncul. Dan saya menyerupakannya dengan Abdul Uzza ibn Qadan. Sudah kita sebutkan. Man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Siapa di antara kalian yang mendapatinya, maka hendaklah dia membaca pembuka dari surat Al-Kahfi. Ini keutamaan dari surat Al-Kahfi. Innahu kharijun min khallati baina asy-Syam wal Iraq. Sungguhnya dia itu akan keluar dari jalanan antara Irak, antara Syam dan Irak. Jadi Dajjal itu keluar di jalan yang menghubungkan Irak dan Syam, atau Syam dan Irak. Jadi di sana keluar. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan. Maka dia pun melakukan kerusakan kiri kanan. Jadi ketika dia keluar, dia merusak yang ada di sekitarnya. Ya ibadallah usbutu, ya ibadallah usbutu, ya ibadallah usbutu. Wahai hamba-hamba Allah, kokohlah kalian. Beliau mengulanginya 3 kali. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk kokoh di atas agama kita. Diperintahkan untuk sabar. Dan ini termasuk perkara yang melindungi seorang dari fitnah dan jahat. Seorang itu tetap yang kokoh di atas keislamannya. Ya bagaimana caranya bisa kokoh? Ya tentunya dengan ilmu dan amal. Seorang belajar kemudian beramal dengan apa yang dia pelajari. Qala Nawas radhiyallahu anhu. Nawas berkata, ya Rasulullah, fama lumsuhu fil ard, kam baqa'uhu fil ard. Berapa lama dia akan tinggal di bumi? Jadi para sahabat bertanya, kalau dia keluar, nanti berapa lama dia tinggal di bumi? Qala arba'una yawman, yawmun kasanatin, wa yawmun kasyahrin, wa yawmun kajumu'atin, wa sa'ilu ayyamihi ka ayyamikum. Rasulullah mengatakan dia akan tinggal selama 40 hari. Sehari pertama bagaikan setahun. Jadi lamanya perbandingannya, satu hari pertama itu seperti setahun. Sehari lagi seperti sebulan. Sehari berikutnya seperti lamanya sebulan. Dan sehari berikutnya seperti satu Jumat. Satu pekan, bukan satu minggu. Kita tidak pakai satu minggu. Satu Jumat, satu pekan. Dan hari-hari berikutnya ya sama dengan hari-hari kalian. Artinya ya normal, hari-hari biasa. Jadi cuma 3 hari pertama. Jadi seperti itu perbandingan ya lamanya. Qul ya Rasulullah, wa dzalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaumi. Ya, coba lihat sahabat ini. Ya, dia pikir salat. Wahai Rasulullah, sehari yang bagaikan setahun itu, apakah cukup bagi kami untuk sholat? Artinya, kan kita sholat sehari berapa? 5 kali. Kalau setahun kan banyak kali. Apakah setahun itu, sehari yang rasanya setahun itu, cukup kita sholat saja 5 waktu, sudah mewakili yang setahun? Ini sahabat. Ya, mereka berpikir, bagaimana nanti sholatnya? Apakah cukup sama saja sholat sehari di waktu itu sama dengan setahun? Ini perhatiannya sahabat dengan sholat. Dan nanti di sini akan ada fikih yang selama ini kadang dipertanyakan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqduru lahu qadrahu." Uqduru. Tentukan kadarnya. Artinya hari yang setahun, sepanjang selama setahun itu ya tetap juga setahun. Jadi salatnya juga tetap setahun. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan itu cuma sehari. Cuma perbandingan lamanya sama dengan setahun. Ya, kata Rasulullah SAW, "Uqduru lahu qadrahu." Tentukan kadarnya. Ya, maksudnya sehari yang lamanya bagaikan setahun itu ditentukan. Oh, ini sudah sama dengan hari biasa setahun sehari. Hari berikutnya lagi, ya waktu-waktu berikutnya lagi seperti itu. Jadi ditentukan, ya bagaimana rasanya sehari? Ya kalau umpamanya orang pakai jam, pas sehari, ya 12 jam. Ya, ketika dia lihat jamnya, sudah 12 jam ini, atau sudah jam sekian. Tapi kenapa matahari atau hari masih seperti itu juga? Ya, dikata Nabi ditentukan harinya, waktunya. Dan hadis ini menjawab pertanyaan yang selama ini ditanyakan. Itulah Islam, sempurna seluruh ajarannya. Ini sama dengan orang di kutub ketika tidak pernah melihat matahari. Bagaimana caranya? Ya, ini Nabi sudah mengatakan kepada sahabat, "Uqdurulah." Tentukan kadarnya. Bagaimana caranya ditentukan? Ya, kalau sekarang umpamanya orang di kutub, ya dia lihat negeri yang paling dekat dengan dia yang normal hari-harinya. Maka seperti itu dia tentukan. Ini kan sebagian wilayah di muka bumi kan seperti itu. Seperti di Eropa, ya ada orang 6 bulan ya matahari atau suasana di bumi mereka itu tak ditahu di siang atau malam. Ya bagaimana caranya mau puasa atau mau sholat? Ya ada juga hadisnya, bisa dikiaskan. Atau bahkan makna hadis ini ya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya jadi seperti itu, kata Rasulullah, tentukan kadarnya. Berarti walaupun sehari itu rasanya seperti setahun, tetap juga sholatnya selama setahun. Tapi ditentukan waktunya, diberi kadar. Oh, ini sudah sehari, sehari lagi, oh, sudah sebulan, dua bulan. Hingga cukup selama ya setahun. Di para fuqaha yang mengambil faedah dari hadis ini untuk kejadian-kejadian yang jadi ya, sebagian belahan bumi tidak normal ya, seperti di kutub tadi misalnya ya, 6 bulan ini malam atau siang ini. Ya, bagaimana caranya kita mau puasa, mau sahur, mau sholat, ya ditentukan. Bagaimana caranya? Ya lihat negeri yang dekat dengan dia yang normal. Ya karena itu juga, ya tidak bisa juga diremehkan itu jadwal, ya sholat yang biasa dibuat dan ditempel di masjid-masjid. Ya, kalaupun beda sedikit, ya itu tidak terlalu berpengaruh. Bedanya sedikit, tidak mungkin mau beda setengah jam, paling 2-3 menit. Ya, itu pun juga berkaitan dengan jam yang ada di masjid itu, sesuai atau tidak. Ya, ada sebagian yang mengatakan kalau ini jadwal sholat abadi. Ya artinya ilmu hisab itu walaupun ada errornya, ya dan memang kenyataannya begitu. Ya, tapi itu juga membantu. Tidak bisa juga dinafikan 100%. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya ditentukan. Hari berikutnya juga seperti itu. Yang satu pekan juga ya seperti itu. Ya kemudian para sahabat ya bertanya lagi, wama isra'uhu fil ardh, ya seperti apa cepatnya dia berjalan di muka bumi, ini dajjal. Karena tadi kan dikatakan al-masih li'annahu yasihu fil ardh, dia berkeliling. Bagaimana cepatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal ghaifi istadbarathu ar-rih, seperti hujan yang diterpa angin, angin kencang. Kita kan pernah lihat ya, kalau ada hujan datang kemudian ada anginnya lagi, ya seperti apa itu? Ya seperti itu gambarannya. Gambaran bagaimana cepatnya ya dajjal itu berjalan di muka bumi. Fayati ala qaumin fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Maka dia pun mendatangi suatu kaum. Dia menyeru kaum tersebut, lalu mereka beriman kepada Dajjal dan memenuhi seruannya. Fayamur samaa fatumtira wal ardu awal arda fatumbit. Kemudian dia memerintahkan langit supaya turun hujannya. Dan juga dia perintahkan bumi supaya menumbuhkan tanamannya. ini fitnahnya Dajjal. Langit disuruh turunkan hujan, bumi disuruh menumbuhkan tumbuh. Fataruhu alaihim sarihatuhum. Lalu kembalilah hewan-hewan ternak mereka itu, apakah itu ontanya atau kambingnya atau sapinya. Atwalu ma kanat dzarran. Hewannya yang tadinya digembalakan di waktu pagi, sorenya itu pulang sudah seperti digembalakan berapa bulan, gemuknya luar biasa. Hanya dalam sehari. Jadi kalau sapinya tadi kurus, cuma makan sampah-sampah di TPA, ya kalau datang Dajjal, suruh makan satu hari saja, pulang wah sudah gemuk. Sapi yang paling gemuk, pokoknya yang paling, jadi hewannya seperti itu. Ini fitnahnya ya Dajjal. Wa asbaghahu duru'an. Kemudian susunya itu penuh dengan susu. Kalau kambingnya banyak susunya, sapinya juga seperti itu. Ya demikian hewan-hewan yang lain. Gemuk, banyak susunya. Tsumma ya'til qauma fa yad'uuhum fa yarudduna 'alayhi. Kemudian dia datangi suatu kaum. Dia menyeru kaum tersebut, akan tetapi mereka menolaknya. Jadi tadi dia datangi kaum, kaum ini menyambut seruannya, beriman kepada Dajjal. Dia datangi lagi suatu kaum, kaum ini menolak, tidak mau beriman kepada ya Dajjal. Fayarudduna alaihi qawlahu wa yansarifu anhum fayusbihuna mumlihin aw mumhilin laisa biaidihim syai'un min amwalihim. Kaum tersebut menolak, bahkan membantah ucapannya dan berpaling dari Dajjal. Akhirnya mereka pun tidak ada lagi apa-apa di tangannya, dibuat menjadi paling sengsara. Tidak ada harta sedikit pun di tangan mereka. Hewan-hewan mereka mati dalam sehari. Dikasih mati semua. Tidak mau beriman. Sawahnya dikasih tandus. Sawahnya dikasih mati semua. Tsumma yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jazlatayn. Kemudian dia panggil seorang lelaki, seorang pemuda, lalu ditebas dengan pedang dan dibelah menjadi dua. Yaqta'uhu dipotong ya, potong menjadi dua bagian. Yang satunya yang terhempas jauh, sebagaimana dikatakan di sini romyatal gharad. Artinya ketika dibelah dua, itu masing-masing terhempas seperti anak panah. Sejauh mana anak panah, ya seperti itu jauhnya. Jadi dibagi dua. Summa yad'uhu fayuqbil wa yatahallalu wajhuhu. Kemudian dipanggil tadi. Jadi belahannya itu diseru oleh Dajjal. Kemudian datanglah pemuda tersebut dalam keadaan tertawa riang gembira. Ini fitnahnya ya Dajjal. fayadhaku. Fabainama huwa kadhalik isba'atu Allahul Masiha bin Maryam. Fayanzil 'inda al-manaratil bayda. Ketika keadaannya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia akan turun di menara putih. Dan nanti akan kita bicarakan ya pembahasan ini pada pembahasan tentang Nabi Isa. Dan diantara fitnah Dajjal juga, ya ketika dia keluar, maka dia memerintahkan orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk menghalangi orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dan pengikutnya itu dilengkapi dengan persenjataan. Jadi siapa yang tidak mau beriman, dihalangi, hadang dia. Kemudian orang-orang yang mengikuti Dajjal ini mengatakan, awama tu'minu bi rabbina, apa engkau tidak beriman kepada Rabb kami? Ya, maksudnya Dajjal. Jadi pengikutnya Dajjal ini mempertuhankan siapa tadi? Ya Dajjal. Kata orang tersebut, ma bi rabbina khafa. Rabb kami tidaklah samar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, bunuh dia, uktuluhu. Bunuh orang tersebut. Fayaqulu ba'duhum li ba'd, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu? Bukankah Rabb kalian telah melarang kalian untuk membunuh seorang kecuali dia? Ya, sebagian pengikutnya lagi mengatakan begitu. Kenapa dibunuh? Kita kan dilarang. Tidak boleh membunuh kecuali Dajjal saja. Maksudnya Rabb kita saja. Fayattaliquna ila Dajjal. Maka mereka ya pergi ke Dajjal. Fa'idha ru'ahul mu'min qal. Apabila seorang mukmin melihat mereka ini, maka mukmin tersebut mengatakan, ya ayuhan nas, hadha Dajjal alladhi zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin mengingatkan bahwa itu Dajjal yang dahulu pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang seperti ini, maka dibawa ke Dajjal. Lalu dibawa orang tersebut yang ke Dajjal. Khuzuhu wa shujjuhu. Kata Dajjal, siksa dia dan belah, lukai dia, maksudnya belah. Lalu dibelahlah punggungnya dan perutnya. Diwalda mengatakan, wahai manusia, itu Dajjal yang pernah disebutkan Nabi. Orang seperti ini akan dibawa ke Dajjal. Jadi dibelah oleh Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, awa tu'minu bi, awa ma tu'minu bi, apa kamu tidak mau beriman kepada saya? Fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, antal masihul kadzdzab, kamu itu adalah al-masih yang sangat pendusta. lalu diperintahkan untuk digergaji. Ya, tadi sudah diulah, dihidupkan lagi karena tidak mau beriman dengan Dajjal, maka diperintahkan lagi, gergaji dia. Kemudian digergaji dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dibayangkan ya, digergaji. Ya, entah bagaimana model gergajinya. Apakah seperti somel? Anda tahu. Tsumma yamshi Dajjal min baini al-qat'ataini. Kemudian Dajjal mendatangi dua belahan itu. Jadi sudah dibelah dua. Tsumma yaqulu lahu qum. Kemudian Dajjal mengatakan, "Tuh, berdiri." Fa yastawi qa'iman. Maka orang yang sudah dibelah dua tadi ini berdiri. Berdiri lagi, ya hidup kembali. Qala tsumma yaqulu lahu, "Atu'minu bi?" Kamu sudah beriman kepadaku? Fa yaqulu ma zad izdadtu fika illa basira. Tidaklah menambah untuk saya tentang kamu itu melainkan basira, keyakinan, ilmu bahwa memang kamu pendusta, kamu Dajjal yang pernah disebutkan Nabi. Jadi tidak bergeming orang ini. Sudah digergaji, dihidupkan lagi, ya tetap dia mengatakan bahwa ya dia itu pendusta dan tidak mau beriman kepada ya Dajjal. Apa yang membuatnya seperti ini? Ya, ilmu dan aman. Itulah iman. Kemudian Dajjal ingin menyiksanya lagi. Diambil dan ingin disembelih. Ini di akhir zaman ya. Fayuj'alu ma baina rukbatihi rukbatihi ila tarasiyatih nuhasan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ia menjadikan antara lehernya itu dan kerongkongannya ini nuhas. Ya, nuhas itu apa ya? Kalau bahasa ya, besi putih atau yang semisalnya. Ya, nuhas. Atau tembaga ya, bisa jadi di kamus. Ya, ketika dia mau sembelih, Dajjal tidak bisa menyembelihnya. Tidak mampu. Siapa yang membuatnya seperti itu? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bisa disembeli, maka Dajjal mengambil tangan dan kakinya, lalu dia dilempar. Fayahsibun nasu innama qadzafahu ilan nar. Maka manusia di masa itu menyangka bahwa dia dilemparkan ke neraka. Wa innama ulqiya fil jannah. Tapi sebenarnya dia dilempar ke dalam surga. Ya, karena nanti Dajjal datang membawa surga dan ya neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza a'zamu an-nasi shahadatan 'inda rabbil 'alamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah manusia yang paling dahsyat persaksiannya di sisi Rabbil 'alamin. Nanti di akhir zaman ada yang diperlakukan oleh Dajjal seperti itu. Tapi dia tetap yang kokoh di atas keislamannya. Ini sebagian dari ya fitnah Dajjal. Ya, dan insyaallah ya akan kita lanjutkan lagi ya dengan kisah Tamim bin Aus Ad-Dari, seorang sahabat yang dahulunya Nasrani. Kemudian dia berlayar dan terdampar di suatu pulau dan akhirnya bertemu dengan Dajjal. Ini ada ya, kisahnya. Insyaallah nanti ya kita sebutkan. Di sana juga ada seekor hewan disebut Al-Jassasa. Ya akan datang juga. Ya karena hal seperti ini juga banyak ditanyakan. Al-Jassasa, ya Dajjal, ya ada yang lainnya. Nah. Ini ada pertanyaan. Apakah orang yang sudah meninggal masih mendapatkan fitnah Dajjal? Apa jawabannya, Khwan? Orang meninggal masih dalam fitnah Dajjal? Masih? Ya tidak. Jadi orang yang meninggal sudah tidak mendapatkan fitnah ya Dajjal. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Ya karena itu ya seorang itu jangan berangan-angan yang hidup di masa Dajjal. Ya kenapa? Karena fitnahnya sangat besar. Ya orang mengatakan kita kan sudah taklim, sudah belajar kitabul fitan wa syaratis sa'ah. Ya betul. Ya tapi belum tentu sebagaimana yang kita ucapkan. Ya karena fitnahnya sangatlah ya besar. Apalagi perempuan. Sebagaimana nanti akan datang bahwa nanti yang paling banyak terfitnah dengan Dajjal itu adalah ya perempuan. Kita bisa pulang ke rumah, wah ternyata kalian ini perempuan nanti paling banyak terfitnah dengan Dajjal yang disebutkan. Ya kenapa? Karena ya Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati, tapi bukan dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya akan datang juga ya pembahasannya insyaallah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.